jenenge lagune Hati yang Luka. Dados ati sing wis rowo-rowo. Berulang kali aku mencoba demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering kau laku bila kau marah, menutupi salah. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang, hingga sesukamu kau lakukan itu, kau kita berpisah itu bukan surat. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau genggam emas kau pinang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua hilanglah sudah di telan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Duwe karep lah kok kudu sadet sanya. Yang konangan kanca-kancaku, ramonane aku arep melali janji. Pak apano aku manut wis mesti. Apa-apa kelas pintar diajari. Apa maneh ku isin yen konangan kanca-kancan. Ajar mami, ajar mami pinggir kali. Kleru amjur bisa-bisa sirang elu. Bisa-bisa sinar.